Muhammad ini mendatangkan mukjizat, tanda bahwa betul-betul dia adalah seorang rasul, ayat dari Rabb-nya. Mereka meminta agar supaya Muhammad alaihissalatu wassalam bisa menjadikan bukit Safa menjadi gunung emas atau bukit emas. Atau mereka meminta kepada Muhammad untuk menjadikan gunung-gunung yang ada di Makkah menjadi lembah-lembah yang hijau, dari penuh dengan tanaman perkebunan dan yang lainnya. Itu yang mereka minta. Barakallahu fiikum. Mereka minta keajaiban yang yang mereka mungkin dengan itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama anta mundir." Sesungguhnya engkau wahai Rasul itu hanya orang yang memberi peringatan. Masalah mukjizat, mukjizat itu bukan kehendak Rasul, bukan mau-maunya Rasul. Tapi mukjizat itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bukan berarti bahwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki mukjizat. Rasulullah banyak sekali mukjizatnya. Termasuk mukjizat yang paling agung adalah Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini mukjizat. Baik. Karena tidak akan ada seorang pun yang bisa mendatangkan yang seperti Al-Qur'an ini. Namanya ajiz. Mukjizat itu artinya ajiz. Berasal dari kata ajiz, ketidakmampuan. Baik. Ketidakmampuan. Dan semua nabi, barakallahu fikum, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang pada saat itu adalah puncak kehebatan umat manusia di bidangnya. Barakallahu fikum. Seperti dikatakan bahwa di zamannya Musa alaihissalatu wassalam ini puncak-puncaknya ilmu sihir. Barakallahu fikum. Sehingga ketika Nabiullah Musa datang mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak Firaun dan pengikutnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Firaun meminta, barakallahu fikum, mukjizat, barakallahu fikum. Kepada Musa, Musa alaihissalatu wassalam memberikan apa yang diminta oleh Fir'aun pada saat itu berupa ular yang berasal dari tongkat beliau yang berubah, demikian juga cahaya yang keluar dari tangan beliau, yang pada awalnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan tongkat yang berubah menjadi ular itu Musa alaihissalatu wassalam tidak tahu. Musa alaihissalatu wassalam tidak tahu tentang tongkat yang bakal berubah menjadi ular ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di hadap di tangan kananmu itu, wahai Musa? Qala hiya asaya tawakkau 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Ya Allah, ini adalah tongkatku. Jadi, aku menggiring kambing-kambingku dan memukulkannya ke ranting ini tongkat agar supaya dedaunannya jatuh dan dimakan oleh kambing. Dan aku memiliki banyak kemanfaatan dari tongkatku ini. Qala alqiha ya Musa, lemparkan wahai Musa tongkatku. Falqaha faidha hiya hayyatun tas'a. Begitu Nabiullah Musa melemparkannya, maka jadilah dia ular yang sangat besar, yang sangat gesit. Barakallahu fikum. Nabiullah Musa tidak tahu sebelumnya. Barakallahu fikum. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk wadkhil yadaka fi jaybika takhruju baydha' min ghairi su' ayatan ukhra. Masukkanlah kedua tanganmu ke dalam jaib. Jaib itu adalah ini nih. Ini bukaan baju ini namanya jaib. Baik. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Kemudian keluarkanlah, maka dia akan menjadi putih. Dalam artian memiliki cahaya yang terang benderang, bukan karena penyakit. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan ditunjukkan oleh Nabiullah Musa kepada Fir'aun, karena Fir'aun akan menuntutnya untuk mendatangkan mukjizat. Barakallahu fikum. Demikian juga di zamannya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, yakni metode pengobatan yang luar biasa hebatnya pada saat itu. Nabiullah Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk menghidupkan orang yang mati. Barakallahu fikum. Menjadikan orang yang buta melihat kembali, orang yang memiliki penyakit sopak langsung sembuh pada saat itu. Ya, tidak bisa dulunya dilakukan oleh orang-orang dari kalangan para tabib pada saat itu. Barakallahu fikum. Dan di zamannya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, kemampuan orang mengubah syair, kemampuan bahasa sungguh sangat luar biasa. Kehebatan mereka dalam masalah sastra. Maka diturunkanlah Al-Quran untuk menantang mereka. Menantang mereka agar supaya satu surah pendek saja, tidak perlu sama seperti Al-Quran ini banyak. Satu surah pendek saja. Tak tulis surat ini. Datangkan satu surah saja. Wadu manisata'atum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalian kumpul semuanya, rembukan, kompak, jin, manusia, siapapun, silakan. Kalian kalau sekiranya kalian benar dan menganggap bahwa Al-Quran ini karangannya Muhammad sendiri, atau sesuatu yang dia pelajari dari orang-orang sebelumnya, kalau kalian benar dalam pengakuan, berarti kalian mampu bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Kalian orang-orang hebat. Silakan. Allah mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kalau kalian masih ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad alaihissalatu wassalam, kalian ragu kalau itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian menganggap bahwa itu adalah karangannya sendiri, dongeng-dongeng. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa tu bi surati min mithlihi. Datangkan satu surah yang semisal dengan wadu syuhada'akum in kuntum sadiqin. Panggil semuanya, siapapun yang bisa kalian panggil untuk rembuan, untuk kerjasama membuat Al-Quran satu surah saja selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum sadiqin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kalian tidak mampu dan tidak akan pernah mampu. Namanya ajis, ketidakmampuan, namanya mukjizat. Sesuatu yang membuat orang tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa dan sama dengannya. Tantangan ini sampai hari kiamat berlaku, barakallahu fikum. Dan tidak akan pernah ada orang yang mampu untuk melakukannya. Dan siapa yang melakukannya dan mencoba mengatakan ini sama seperti Al-Quran, dia akan hanya menjadi bahan tertawaan. Barakallahu fikum. Mukjizat. Karena Al-Quran ini senantiasa dipelajari, diulang, akan kita dapati kemanfaatan, kebaikan daripadanya. Sekedar membacanya saja, kita sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Barakallahu fikum. Sekedar membaca, tahu atau tidak tahu artinya, pokoknya baca saja itu sudah luar biasa. Masya Allah. Maka mereka meminta kepada Muhammad alaihissalatu wassalam untuk mendatangkan mukjizat. Walaupun mukjizat beliau banyak sekali, barakallahu fikum. Tapi mereka maunya mereka. Barakallahu fikum. Cuman setiap nabi kalau dituntut oleh umatnya untuk mendatangkan mukjizat dan mukjizat itu didatangkan dan mereka tetap tidak mau beriman, maka azab akan turun kepada mereka. Barakallahu fikum. Azab pasti turun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memenuhi permintaan-permintaan mereka. Barakallahu fiik. Tapi mukjizat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama anta mundir, sesungguhnya engkau itu wahai Rasul hanyalah, barakallahu fiik, mundir, orang yang memberi peringatan. Walikulli qaumin had, dan setiap kaum itu ada saja rasulnya, ada saja pengingatnya, ada saja yang mendatangkan dan mengajarkan petunjuk, ada saja yang menasihati, ada saja yang menuntun mereka. Tinggal ada yang mau beriman, ada juga yang tidak mau, ada yang mau ikut, ada juga yang tidak mau ikut. Barakallahu fiikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang dikandung oleh seorang perempuan. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad, dan apa yang ada dalam kandungan itu dari sesuatu yang kurang dan sesuatu yang berlebih. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh para ahli tafsir kita dari kalangan sahabat dan para imam setelahnya bahwa taghidul arham wa ma tazdad, yakni ada yang cacat, ada pula yang sempurna. Barakallahu fikum. Tafsiran yang lainnya, taghidul arham wa ma tazdad, ada yang kurang dari 9 bulan dan ada yang lebih dari 9 bulan. Barakallahu fikum. Kurangnya dari 9 bulan ini, ada yang sampai hanya 6 bulan kehamilan itu. Jadi, kehamilan 6 bulan. Dibawa dari 6 bulan tidak akan pernah bisa hidup. Barakallahu alaikum. Dan ini ada dalam Al-Quran, dan ini juga yang dikatakan oleh para dokter dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Perempuan itu mengandung bayinya dan menyapihnya selama berapa? 30 syahra, 30 bulan. Barakallahu 30 syahra. Barakallahu fikum. 30 bulan. Baik. Menyusuinya 2 tahun berarti berapa? 24 bulan. Jadi sisanya adalah masa kehamilan, yakni 6 bulan. Ini masa kehamilan yang paling cepat yang anak bisa hidup. Di bawah 6 bulan tidak akan pernah bisa hidup. Barakallahu fikum. Kemudian paling lamanya anak itu dikandung dalam rahim ibunya 2 tahun. Al-Imam Ad-Dhahhak menceritakan tentang dirinya bahwa aku dikandung oleh ibuku selama 2 tahun dan aku lahir dalam keadaan gigiku sudah tumbuh. Barakallahu fiik. Ini kandungan yang terlama. Dan jarang sekali yang seperti ini. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwa kehamilannya itu tidak akan pernah lebih dari 2 tahun. Barakallahu fiik. Ya, kurang lebih orang ya 9 bulan. Baik, itu yang normalnya, lebih sedikit atau kurang sedikit dari 9 bulan. Wahadam. Sesuatu yang lumrah-lumrah saja. Barakallahu fiikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang dikandung oleh, barakallahu fikum, seorang perempuan. Ya mungkin alat sekarang ini hanya bisa mendeteksi, oh ini sedikit ada perkembangan, ini ada, ini mungkin laki-laki, ini mungkin perempuan, dan juga tidak bisa dipastikan karena dokter terkadang mengatakan, oh ini laki-laki, keluar kamari ternyata perempuan. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang lebih spesifik lagi hadis tentang masalah rahim ini, karena ada malaikat yang sengaja, malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi masalah rahim. Barakallahu alaikum. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Kata Rasulullah SAW, in ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina. Yauman nutfah, 40 hari nutfah, kemudian 40 hari berikutnya, kemudian 40 hari berikutnya, ini tahapan. Baik. Setelahnya baru Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat al-muwakkal birrahim. Kemudian malaikat ini mengatakan, ya Allah, bagaimana tentang janin ini? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencatat rezekinya berapa, umurnya sampai kapan, apakah dia akan menjadi amalan yang akan dia lakukan, dan apakah dia menjadi orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Di riwayat yang lain, apakah dia menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Ini adalah muwakkal, malaikat yang ditugaskan khusus untuk itu. Maka dicatatlah, umurnya berapa, ya tergantung ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena di antara janin-janin ini ada yang keluar langsung mati, cuma 5 menit, cuma ada 1 jam, cuma ada 2 hari, ada sepekan, 2 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Sesuai dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Jadi rezekinya juga demikian. Tidak akan mati dia sampai rezeki yang Allah tetapkan untuknya telah dia dapatkan semuanya. Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak akan mati satu jiwa sampai dia selesaikan rezeki yang Allah telah tentukan untuknya. Kalau ada masih ada rezekinya, berarti belum akan, tidak akan mati dia sampai rezeki itu habis. Barakallahu fiik. Awa amalha, dan amalan perbuatan yang akan dia lakukan sudah dicatat semuanya, bahwa dia akan melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Dan dia pun akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang bahagia atau orang sengsara. Barakallahu fiik. Baik. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taqidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar, dan segala sesuatunya. Baik, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ketentuannya, ada ketetapannya. Masyaallah. Barakallahu fiikum. Ada ketentuannya. Allah sudah tetapkan masing-masingnya, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa melewati apa yang Allah telah tentukan. Inilah dikatakan takdir. Barakallahu fikum. Ini dua ayat ini sebagai pengingat untuk kita, barakallahu fikum, tentang penentangan orang-orang kafir dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabinya. Ini untuk menyokong dan agar supaya orang-orang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul-Nya. Dan setiap kaum ada saja yang menasihati dan mengingatkan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang masalah rahim, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Barakallahu fiik. Mengetahui lebih rinci. Adapun pengetahuan orang, ya ini hanya sebatas kulit-kulitnya saja. Barakallahu fikum. Yang dimaksud di ayat ini dan ayat yang lainnya, bahwa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan janin. Baik, rezekinya, amalannya, baik buruk kehidupannya dan seterusnya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Itulah yang dikatakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.